Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan kitab atau bacaan kitab Mawsilut Thullab ila Qawaidil I'rab. Dan kita sampai kepada ucapan Asy-Syarih rahimahullah. Atau matanya belum dibaca ya? Belum ya? Wa istathna min hurufil jarri arba'atun fala tata'allaqu bi syai'in ahaduha az-za'idu kal ba' nahu كفى بالله شهيدا وأحسن بزيد عند الجمهور وما الله بغافل وكمن فيما لكم من إله غيره وهل من خالق غير الله. Ya, itu yang pertama. Dan dikecualikan dari huruf-huruf jar empat huruf, maka dia empat huruf ini لا تتعلق بشيء, tidaklah berkaitan dengan sesuatu pun, dengan fi'il tidak ataupun dengan apa yang dia padanya ada makna fi'il pun tidak. Sudah kita lewatkan itu. Yang pertama adalah huruf za'id, tambahan yang didatangkan untuk taukid. Seperti ba dalam contoh ayat kafa billahi syahida. Ya, cukuplah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Ya. Wa ahsin bi Zaidin. Alangkah bagusnya Zaid. Ini indal jumhur. Ya, ini menurut jumhur bahwa ba ini adalah zaidah. Ya, yu'ta biha taukidan. Itu taukid. Wa mallahu bighafilin. Juga contoh wa mallahu bighafilin. Ba di sini untuk taukid. Dan contoh min pada ayat malakum min ilahin ghairuh. Hal min khaliqin ghairullah. Wa istathna, kita lihat syarahnya. Wa istathna min hurufil jar. ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء. Dan dikecualikan dari huruf-huruf jar empat huruf, maka dia tidaklah berkait dengan sesuatu pun, seperti yang telah lewat pembahasannya. Ya. Ahaduha, yang pertama. Ya, di sana ada yang menambahkan huruf-huruf yang lain yang dia tidak memiliki kaitan dengan yang sebelumnya. Rubba, khala, ada, hasha, ya, fil istithna. Ahaduha al-harfu zaid, yang pertama huruf tambahan seperti ba. Ya, seperti ba. Dan tambahan ba ini masuk pada satu dari enam tempat. Ba ditambahkan untuk taukid pada satu dari enam tempat. Yang pertama pada fa'il. Ya, contohnya seperti dalam wa kafa billahi syahida. Juga pada tempat yang lain. Maf'ul nanti akan dicontohkan. Ya. Dan ziyadahnya ba ini ada yang sifatnya wajib, seperti contoh pada contoh ahsin bi Zaidin, itu ziyadahnya wajib. Ya. Ada yang sifatnya umum seperti kafa billahi syahida, umumnya dengan ba zaidah li taukid. Ada yang sifatnya darurah. Contoh ba yang ditambahkan secara wajib adalah seperti yang ada pada apa? Fi'il ta'ajjub. Ahsin bi Zaidin. Yang ghalib seperti yang menyertai kafa, kafa billahi syahida, umumnya di situ fa'il yang bergandengan dengan ba zaidah taukidiyah. Ada pula yang masuk ke ad-dharurah. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi disebutkan ba zaidah ditambahkan kepada fa'il. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya ghalib, ada yang sifatnya darurah syi'riyah. Yang kedua ditambahkan pula ba zaidah pada maf'ul. Ya, pada maf'ul. Seperti dalam contoh ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Bi aydikum. Aslinya apa? La tulqu apa? Aydikum. Ditambahkan di sini ba untuk taukid. Contoh yang lain, huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Aslinya apa? Huzzi. Ya, ilaiki jiz'a. Ya. Juga contoh yang lain masih ada, ya. Kemudian yang ketiga ditambahkan ba zaidah pada mubtada. Pada mubtada. Seperti bihasbika dirhamun, cukup bagimu satu dirham. Ba-nya di sini zaidah. Boleh dibuang hasbuka dirhamun. Aslinya hasbuka dirhamun. Juga contoh yang lain, wa kharajtu fa idza bi Zaidin. Saya keluar tiba-tiba ada Zaid gitu. Kharajtu fa idza bi Zaidin. dan yang lainnya. Kemudian ditambahkan juga ba zaidah pada khobar. Pada khobar. Dan ini ada dua macam. Yang pertama ghairu mujab. Ini bisa dikiaskan. Ya, contoh laisa zaidun biqaimin wa mallahu bighafilin. Ya, di situ qaim adalah khobar. Laisa bergandengan dengan ba zaidah juga sama bighafilin. Dan ada juga yang mujab. Kalau yang mujab dia sama'i sifatnya. Ya. Kalau ghair mujab manfi. Jadi maksudnya ba pada khobar pada kalam yang manfi itu bisa dikiaskan. Jadi laisa zaidun biqaimin. Lastu bisyai'in gitu kan. Tapi kalau pada kalam yang mujab tidak manfi maka itu sama'i sifatnya. Sama'i sebagian mencontohkan dengan contoh jaza'u sayyi'atin bimithliha. Ini kan kalamnya mujab. Khabar dia. Juga masuk pada hal. Iya. Ba' zaidah masuk pada hal yang manfi. Ya, yang dinafikan amilnya. Saifa maraja'tu bi khaibatin. Rikabun Hakim ibni al-Masib. Muntahaha. Bi khaibah. Ya, khaibatan maksudnya. Dimasuki ba'. Sedikit tambahan. Kemudian kita lihat di sini. Kembali kepada asyarah. Huruf tambahan seperti ba. Ya. Az-zaidah fil fa'il yang ditambahkan pada fa'il. Contohnya. Kafa billahi syahida. I'rabnya bagaimana? Kafa. Fil madhi mabni. Al-fath al-muqaddarah. Lam halal minal. I'rab. Billahi ba. Zaidah. Atau dalam ayat dikatakan dengan apa? Silah. Silah. Ya, di sini nanti akan ada penjelasannya. Kenapa silah? Di kitab ini insyaAllah ini ada. Atau taukid. Kemudian Allah. Irabnya apa? Fa'il. Marfu' alamat rafi. Abdommah al-muqaddarah. Mana min duriha? Ya. Apa? Isyawal mahal bi. Alba. Az-zaidah. Ya. Syahidan. Kayak apa? Tamiznya. Tamiz. Contoh yang berikutnya. Ini contoh masuknya ba pada fa'il. Dan itu sifatnya ghalib pada kafa. Setelah kafa. Contoh yang lain. Ahsin bi zaidin. Di sini ba zaidah. Tapi lazimah. Tidak boleh dilepas. Tidak boleh dibuang. Nanti kalau dilepas jadi buruk lafadnya. Sudah lewat kan? Pada pembahasan apa? Akib itu. Iya. Ahsin bi zaidin. Ahsin bi zaidin. Irabnya zaid fa'il dia. Pada mahalnya rafa juga. Seperti tadi. Billah. Iya. Fa'ilnya ahsin. Dia ahsin. Sighahnya bentuknya bentuk apa? Fi'il. Amr. Tapi maksudnya fi'il apa? Madhi dia. Indal jumhur. Menurut jumhur. Ya. Yani ahsin menurut jumhur. Adalah. Ya surahnya surah Al-Amr. Ya. Bentuknya bentuk fi'il amr. Ya. Wa huwa khabar fil ma'na wal hamzah fi lisayrurah. Dia maknanya khabar. Ya, khabariyah. Bukan amr kan kalau amr insya ya. Hamzahnya di situ lisayrurah. Saradu husn yang sudah lewat ya. Makna ucapanmu ahsin bi zaidin adalah ahsana zaidun. Yani sara hasanan. Jadi yang majrur dari zaid itu fa'il pada mahalnya rafa'. Ba'nya lazimah. Jadi menurut jumhur juga demikian. Ya. Ya ini bahwasanya ba'nya di sini zaidah. Ahsin bi zaidin ba'nya zaidah. Lazimah. Dan di sana ada pendapat yang lain. Ya. Ada yang mengatakan dia amr secara hakiki. Ahsin bi zaidin amr dia secara hakiki. Hamzahnya untuk nakal yang tadi menukil memindahkan ya, dari hasuna lazim menjadi apa? Mutaaddi ahsana ihsin ahsin. Kemudian bi zaidinnya maful bih. Berarti ba'nya bukan zaidah. Ya. Wal aslu asalnya adalah kafallahu syahida. Asal dari kafa billahi syahida, kafallahu syahida. Asal dari ahsin bi zaidin, ahsana zaidun. Ya, ahsana zaidun. Dengan rafa' fazidatil ba fil fa'il, kemudian ditambahkanlah ba bersama fa'il. Wa ahsin bi kasri sin, dan ahsin dengan kasra sin fi'lu ta'ajub, fi'l ta'ajub. Wa zaidah fil maf'ul, kemudian zaidah pada maf'ul. Yang pertama tadi ba yang ditambahkan pada fa'il ya. Contohnya tadi kafa billahi syahida, itu umumnya kafa bergandengan dengan ba. Kemudian juga pada fi'l ta'ajub ba-nya sifatnya lazim. Kemudian juga bisa masuk ba pada maf'ul, wa zaidah fil maf'ul, ba yang ditambahkan pada maf'ul. Contoh wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Al-qayulqi ya butuh dia pada maf'ul secara sendiri, tapi di sini ditambahkan. Ya, bersamanya ba. Wa fil mubtada juga masuk ba zaidah pada mubtada. Contoh bi hasbika dirhamun, asy hasbuka dirhamun. Wa fi khabar an-nasikh al-manfi juga masuk ba zaidah pada khabar dari an-nasikh, dari adawat an-nasikhah yang manfi, yang manfi yaitu laisa manfiin. Alaisa Allahu bikafin 'abdah, di sini ba silah ya, taukidiyah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, ini juga sama. Kalau tadi kafin aslinya apa? Sebagai apa i'rabnya? Alaysa Allahu bikafin. Kafin khabar laysa mansub dengan harakat muqaddarah ya. Apa? Apa? Ya lanjut. Jangan ragu-ragu. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun juga sama. Khabar dari ma. Nah itu yang pertama ba. Jadi ba kadang datang dalam kondisi dia tidak berkait dengan sesuatu pun dari fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Dia didatangkan untuk taukid. Dan masuknya ba zaidah bisa bersama fa'il ataupun maf'ul. Dan bisa juga bersama khabar. Dan masih ada tempat-tempat yang lain yang sudah kita sebutkan. Wa kamin az-zaidah fil fa'il nahu. Wa kamin. Dan seperti min. Ini juga min adalah di antara huruf yang dia tidak berkait ya, dengan fa'il, yaitu min zaidah yang ditambahkan bersama fa'il. Contoh antaqulu ma ja'ana min bashirin, yang sampai kalian berkata ma ja'ana min bashir, belumlah datang kepadaku seorang pun pemberi berita gembira. Bashir awalnya apa? Fa'il dia. Terus marfu wa alamat rafi dhammah al-muqaddara mana min dhuhriha. Ya, dukhul harfi al-jar az-zaid. Apa isyghal mahal biharakati apa? Biharakati harfi al-jar az-zaid. Ya. Wa fil maf'ul. Kemudian juga min masuk pada maf'ul. Ma tara min khalqil, min khalqir rahmani min tafawud. Tafawud maf'ulnya tara. Ya. Dia juga mansub dengan harokat muqaddarah. Yang menghalanginya adalah sibuknya tepat dengan harokat huruf jar. Min. Wa fil mubtada juga masuk min kepada mubtada. Malakum min ilahin ghairuh. Ya, dengan ini kita tahu ghairuh. Kenapa dia di dhammah? Sebagai apa? Sifat dari ilahin. Karena ilahin dia mubtada. Marfu tapi tanda rafanya dhammah yang muqaddarah. Ya, yang menghalangi munculnya dhammah muqaddarah adalah harokat ya kasroh yang dimunculkan oleh huruf jar tambahan min, atau dalam ayat kita katakan ta'adduban, taukid ataupun silah ya. Ilah mubtada ya, ghairu sifat, dia tetap nakir ghair karena dia tenggelam dalam keibhaman. Contoh yang lain hal min khaliqin ghairullah juga sama ya, sama. Wastufida min al-amthilah anna al-ba tuzadu fil itsbat wan nafi. Diambil faedah dari contoh-contoh yang telah disebutkan bahwasanya ba ditambahkan, dijadikan sebagai ba zaidah pada al-itsbat, pada kalam yang mutsbat, juga pada kalam yang nafi, iya kan? Apa contoh masuknya ba zaidah pada kalam yang mutsbat? Ya kafa billahi syahida. Ahsin bi Zaidin. Pada yang manfi. Alaisallahu bikafin abdah. Wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Ya. Wa tadkhulu 'ala al-ma'arif wa an-nakirah, dan juga ba Zaidah bisa masuk kepada yang ma'rifah dan nakirah. Contoh ba Zaidah yang masuk kepada ma'rifah, kafa billahi ahsin bi Zaidin. Pada yang nakirah, alaysa Allahu bikafin wa mallahu bighafilin. Hisa umum. Wa anna min al-muslimin la tuzadu fil isbat, tidak boleh dijadikan min Zaidah. Ya, pada kalam yang musbat, penetapan. Wala tadkhulu 'ala al-ma'arif 'ala sahih, dan tidak pula min bisa masuk kepada isim yang ma'rifah menurut pendapat yang sahih. Ini menunjukkan ada khilaf, tapi yang sahih demikian. Jadi saya ulangi, min tidaklah datang sebagai min zaidah kecuali pada kalam yang isbat. Apa contohnya yang telah lewat? Ya. Ma lakum min ilahin ghairu ma, pada kalam yang apa? Manfi. Tidak boleh pada kalam yang musbat juga. Hal min khaliqin ghairullah. Di sini bagaimana ini? Katanya manfi. Hal min khaliqin ghairullah. Jawabannya gimana? Nah, karena hal di sini adalah apa? Istifham apa? Ingkari. Maka masuknya kepada nafi. Makanya bisa datang min darinya. Ya. Kemudian semuanya dalam kondisi nakirah semua kan? Ilahin, khaliqin. Tidak bisa masuk kepada yang ma'rifah. Menurut pendapat yang lebih sahih katanya. Ini mazhabnya jumhur Basriyin. Hanya saja diselisih oleh Al-Akhfash, Al-Kisai, Al-Hisham. Mereka membolehkan. Ya. Min Zaidah masuk pada kalam yang musbat. Mengejarkannya ma'rifah. Ya. Berdalil dengan adanya hal itu pada sama'. Pada nazm, kalam-kalam yang nazm-nazm bentuknya ataupun kalam bebas, nasr. Contoh dalam nasr seperti walaqad ja'aka min naba'il mursalin, katanya. Min naba'il mursalin. Di sini ya, bagaimana naba? Tentunya kalamnya kalam apa? Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ya, isbat. Kemudian di sini naba nakir ma'rifah. Ma'rifah li dhafatiha ila al-ma'rifah. Contoh yang lain, yuhallawna fiha min asawir min dhahabin. Ini apa? Kalamnya apa? Ya, kalam yang ya musbat, dan juga di sini nakirahnya sudah dikhususkan dengan apa? Sifat min zahabin, ya kan? Contohnya wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Kalamnya apa? Musbat. Ada min di sini. Sayyiatikum nakirah ma'rifah. Ya, ini ada khilaf. Ya, mungkin yang mereka mendapat seperti ini, ya mengatakan sifatnya sama'i. Ya. Nggak dikiaskan. Nah, sedikit lagi. Ini masih huruf yang pertama ya. Tadi disebutkan al-harfuz zaid ahadua. Ya, empat huruf yang tidak berkait dengan sesuatu pun dari fi'il ataupun yang mengandungi makna fi'il. Yang pertama, huruf tambahan seperti ba. Huruf tambahan. Ba sebagai contoh saja. Seperti ba. Juga seperti min. Ya kan? Kita baca dulu. Belum selesai. Wa innama lam yata'anlaq az-zaid bisyai. Lianna ta'anlaq huwa lirtibatul ma'nawi. Wa az-zaidu la ma'nan lah. Yartabit bi ma'na madkhulih. Wa innama yu'ta bihi fil kalami taqwiyatan wa tawqidan. Hanyalah. Ya. Huruf tambahan itu tidak berkait dengan sesuatu pun. Dari fi'il atau yang semana dengan fi'il. Sebelumnya sudah paham kan, huruf yang memiliki muta'alak ya. Tidak perlu diulang, itu perlu dipahami, biar ininya mudah. Hanyalah huruf tambahan tidak berkait dengan sesuatu pun dari fi'il atau yang semena dengan fi'il. Karena yang namanya ta'alluq. Huwal irtibat al-ma'nawi adalah keterkaitan makna. Keterkaitan dalam hal makna. Wazaid sedangkan huruf tambahan, la ma'nan lahu yartabit di ma'na madkhuli. Tidak memiliki makna yang makna ini mengikat. Dengan makna yang isim ini dimasuk oleh huruf ini. Ya. Wa innama yu'ta bihi fil kalami, hanyalah huruf ini didatangkan dalam kalam untuk taukid saja. Makanya maknanya ya enggak ada kecuali taukid saja ya. Dalam makna hanyalah taukid. Sabi bihasbika dirhamun. Ada enggak maknanya, Pak? Enggak ada. Hanya untuk taukid. Apa terjemahnya berarti? Beda ya ucapan lu bihasbika dirhamun dengan hasbuka dirhamun. Kalau bihasbika dirhamun terjemahnya apa yang tepat? Ya. Hah? Sungguh cukup bagimu satu dirham. Ya sungguh aja lah. Ya. Ah itu. Taukid. Tidak ada mana selain itu. Berbeda dengan Zaidun fi ad-dar. Atau nazartu ila al-usfur. Ini kan ada kaitannya. Ada keterkaitan gitu. Makna. Karena di situ huruf jarnya bukan zaid tapi asli. Kepada burung ada. Nazartu ila al-usfur. Keterkaitan ila dengan al-usfur. Di sini ba. Keterkaitan makna dengan yang setelahnya. Min, zaidah. Keterkaitan makna enggak ada. Hanya itu apa? Taukid saja. Sehingga enggak diterjemahkan gitu. Hanya taukid terjemahannya dengan sungguh atau yang semisal itu. Malakum min ilahin wairu. Tidak ada. Ya. Sungguh tidak ada bagi kalian satu ilah pun selain Allah. Ya. Nah cukup. Nanti kita masuk ke huruf yang kedua. Yang juga sama tidak memiliki muta'alak. Ya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم